Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya seorang istri yang mempunyai pekerjaan di rumah tanpa mengganggu tugas saya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Tetapi dalam hal ini suami kurang setuju. Apakah suami saya berhak untuk melarang saya melakukan aktivitas tersebut dan membelanjakan hasil dari aktivitas bisnis tersebut? Mohon. Nah, kemudian ada satu lagi, bagaimanakah hukumnya kalau suami saya mengharamkan memakai uang saya untuk usahanya? Mohon penjelasan dari hal ini. Ya, bila suami melarang, apakah ada hak suami di sana? Ada. Ya, Rasulullah mengatakan, ittaqullah istausu bin nisa'i khaira fa innahunna awanun alaikum. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berwasiatlah kepada mereka dengan baik. Karena para istri tersebut tawanan kalian. Tawanan tentu tidak bisa jual beli, tidak bisa bekerja. Seenaknya dia tawanan suami. Walaupun tidak mengganggu, dan mengatakan tidak mengganggu pekerjaan rumah tangga, tapi tidak mungkin juga tidak mengganggu. Tidak mungkin tidak mengganggu. Kurang-kurangnya pikirannya akan bercabang. Kurang-kurangnya tenaganya akan terkuras. Walhasil, hak suami untuk melarang. Ya, dengan demikian, sebaiknya hentikan usaha tersebut. Dan lebih baik hidup Anda, enak hidup. Nikmati hidup yang enak, yang suami Anda yang bertanggung jawab seluruhnya. Tanpa Anda harus mengeluarkan pikiran dan memutar otak untuk menjalankan bisnis tersebut. Kemudian, suami melarang membelanjakan. Kalau larang belanjaan setelah umpamanya, apakah ada hak suami untuk mengambil uang tadi? Tidak. Tidak ada. Ya. Kemudian, lalu apakah hasil dari bisnis tadi bila telah dilarang oleh suami tetap dilakukan menjadi haram? Hasilnya halal. Bila transaksinya halal tetapi Anda berdosa tidak taat kepada suami. Ya. Kemudian larangan suami bahwa uang ini tidak boleh dibelanjakan. Tidak boleh dibelanjakan untuk rumah tangga, memang bukan kewajiban istri untuk menafkahi rumah tangganya. Tapi untuk dia, bila dia mengatai bahwa transaksinya halal dan bisnisnya halal, untuk dia halal. Karena harta istri adalah harta istri. Wallahul muwaffiq.